Baiklah. Ini loh mas, mosok ngefan garo aree. Lagu terbaru dari Monada, spesial buat para aku cah kerja. Pasti tahu sama lagu ini ya. Ojo baper tapi ya. Yang gue pacar penyanyi pokoknya ojo baper. Yo, yo nyanyi sama-sama. Tuh, dua, tiga, pare. Bebasan nunggu.